Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman berapa? Seratus berapa? Sekarang? 105. Ya, qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala qala wa anna al-jihada madin mundu ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ati ma'a ulil amri min a'immatil muslimina la yubtiluhu syai'un wal hajju kadzalika. Keduanya mengatakan, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa annal jihada madin, bahwasanya jihad itu akan terus berlalu, akan terus ada. Mundu ba'athallahu nabiyahu, sejak diutusnya Allah, sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, dan keberlanjutan jihad ini sampai hari kiamat. Ma'a ulil amri, jihad itu dilaksanakan bersama dengan ulil amri, pemerintah, min a'immatil muslimin, dari kalangan penguasa kaum muslimin. La yubtiluhu syai'un. La yubtiluhu syai'un. Dan pensyariatan jihad yang harus dilakukan bersama pemerintah kaum muslimin ini tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Wal hajju kadzalika. Demikian pula haji. Haji pun juga tidak bisa dibatalkan. Dan dia harus dilakukan bersama dengan penguasa kaum muslimin. Ini merupakan prinsip, di antara prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Berdasarkan prinsip ini, maka jika ada orang mengklaim, mengaku dirinya melakukan jihad tanpa di bawah komando, tanpa instruksi pemerintah kaum muslimin, maka itu tidak disebut sebagai jihad. dalam perspektif syariat agama Islam. Tetapi bisa jadi dia disebut dengan jahat. Bukan jihad tetapi jahat. Karena setiap penerapan syariat ini yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka dia tidak akan diterima. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Tidak ada perintah kami, bukannya jihad itu diperintahkan, iya. Tetapi perintah kami di sini maknanya umum. Ya jihadnya, ya tata cara jihadnya juga. Syariat memerintahkan kita untuk berhaji. Haji itu disyariatkan, tetapi tata cara haji kita juga harus sesuai dengan syariat. Apakah ada orang menunaikan haji tidak sesuai syariat? Ada apa tidak? Ada. Apa contohnya? Haji apa? Haji apa? Haji Akbar. Haji apa? Haji ke Karbala gitu. Kana Umaru, adalah Umar itu jika berbicara asma'a, lantang dan menggelegar. Haji mana? Haji Akbar. Haji Akbar ya. Haji ke Karbala. Di Iran sana. Bukan di Karbala Kulon Bayat itu. Kulon Bayat itu ada Sekarbala ya. Oh, Karbolo ya. Ada Karbolo, ada Karbala. Sebetulnya bukan Karbala, tapi Karbala. Ada hamzahnya, Karbala. Ada orang menunaikan haji ke Karbala? Ada. Sudah dibuat Ka'bah imitasi di Karbala, bukan dalam rangka untuk latihan manasik, bukan. Karena mereka benar-benar melakukan ibadah haji ke sana. Ini contoh orang melakukan haji, tetapi tata cara hajinya tidak sesuai syariat. Banyak juga orang melakukan jihad, tetapi tata cara jihadnya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka ibadah haji, ibadah jihad tersebut menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan yang dimaksud dengan ucapan beliau berdua, ila qiyamis sa'ah, maknanya ila qurbi qiyamis sa'ah. Maksudnya jihad itu akan terus berlangsung sampai datangnya, sampai dekatnya hari kiamat. Bukan sampai tegaknya kiamat, enggak. Nanti kalau kiamat sudah tegak itu tidak ada jihad lagi. Berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan, la yabqa 'alal ardi man yaqulu Allah Allah. Kiamat itu akan terjadi apabila di atas permukaan bumi ini tidak ada lagi orang mengatakan Allah Allah. Sebelumnya ada orang mengatakan Allah Allah. Ketika ditanya Allah itu apa? Manusia mengatakan saya tidak tahu. Orang-orang mengatakan Allah, saya pun ikut mengatakan Allah. Sudah kiamat belum? Kalau ada kejadian seperti ini? Belum. Kalau sudah tidak ada satupun manusia yang mengatakan Allah, Allah di atas muka bumi, maka saat itulah akan terjadi kiamat. Ini hadis sahih. Riwayat Muslim. Nomornya 148. Dan karakter asli ahli sunnati wal jamaah saat menghadapi fitnah, ajaran-ajaran yang baru yang belum pernah dinyatakan ulama ussalaf, mereka akan menimbangnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan saat wabah corona kemarin disampaikan oleh seorang kawan. Dia bertanya tentang seorang akhwat yang gila gara-gara ketakutan. Sering menonton ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan kiamat itu akan segera terjadi. Kalau yang ngomong anak kecil, mungkin dia si akhwat ini ketawa saja. Tapi yang berbicara ini seorang ustadz yang memiliki masa yang sangat banyak. Gembar-gembor siang, pagi, sore, malam dia mengatakan bahwa kiamat akan segera terjadi. Katanya Ramadan tahun kemarin itu akan ada meteor yang menghantam bumi lalu terjadilah kiamat. Dan dia mensarankan agar kaum muslimin menjual propertinya lalu membeli rumah di mana? Di gunung. Ya. Wong arep kiamat kok tuku omah nang gunung. Namanya kiamat itu seluruh dunia akan hancur. Sampai si akhwat ini menjadi gila. Pertanyaannya bagaimana cara merupiahnya. Kemudian beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan tahun kemarin ini. Ya, sekelompok orang di satu kabupaten di wilayah Wetan itu berbondong-bondong menjual rumahnya. Sampai ada puluhan rumah dijual karena ustadznya mengatakan Ramadan tahun 2022 nanti akan ada meteor yang menabrak bumi. Lalu terjadi kiamat besar. Seluruh dunia hancur kecuali kecamatan Kasembon di Malang sana. Jadi mereka berbondong-bondong menjual rumah pindah ke pesantren di Kasembon. Dan itu beritanya masuk televisi nasional. Dan sudah berlalu bulan Ramadan. Tidak ada meteor yang menabrak itu. Alasannya mohon maaf. Panitia ditunda. Na'udzubillahi min dzalik. Yang sebelumnya juga ada. Kiamat akan terjadi tahun 2012. Sudah 10 tahun lebih. Tidak terjadi. Ya. Kemudian ada doktrin mengatakan tahun 2022 akan terjadi kiamat. Orang yang tidak mengkaji prinsip-prinsip akidah Islam, dia akan diombang-ambingkan oleh doktrin-doktrin sesat seperti itu. Mudah ditipu, mudah dipermainkan hatinya, ya, mudah dipengaruhi akidahnya. Berbeda dengan orang-orang yang intens mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus dia memahami prinsip-prinsip akidah. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi bahwa di antara prinsip akidah yang fundamental, seseorang itu meyakini bahwa jihad akan terus tegak sejak diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan pelaksanaan jihad harus dilakukan di bawah instruksi pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Demikian pula haji. Maka kalau ada orang berangkat haji, berangkat sendiri tanpa instruksi dan komando dari pemerintah, dia ini orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Seperti itu. Ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kemudian di bagian syarah ini, Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan, taqaddama qariban al-istidlalu likaunil jihadi wal hajji yakunani ma'aulil amri. Taqaddama telah berlalu qariban baru saja. Al-istidlal, penyampaian dalil-dalil, likaunil jihadi wal hajji, yang menerangkan bahwa jihad dan haji itu, yakunani hendaknya dilaksanakan, ma'ulil amri, bersama dengan ulil amri. Dan harus seizin berapa orang jihad itu harus dilakukan dengan meminta izin kepada berapa orang? 3, 1. Siapa? Orang tua. Orang tua itu apa? Antum ketemu orang tua atau sembah pula? Ini jin jihad gitu. Yaitu ayah dan ibu kita. Harus minta izin. Kalau ayah dan ibu kita tidak memberikan izin, tidak ada itu jihad. Begitu. Yang kedua, selama ayah ibunya muslim. Yang kedua, minta izin kepada siapa? Kok gemeremeng? Orang yang diutangi. Antum masih punya utang kepada si fulan. Sebelum berangkat jihad, antum harus minta izin kepada si fulan ini. Atau kalau enggak antum lunasi dulu. Kalau belum bisa melunasi harus minta izin. Utang saya sama ente 1 triliun. Ini saya mau berangkat jihad. Lah terus? Ya kalau selamat saya mulai, kalau mati ya saya mati syahid. Lah utangku piye? Lah mulu aku njaluk izin iki. Aja, aja mangkat. 1 triliun iki. Nggih. Apa dolen sik matamu sisi 1 triliun nggih kanggo ngelunasi. Bar kuwi mangkat to. Maka dia tidak boleh berangkat. Yang ketiga minta izin ke kepada siapa? Penguasa, pemerintah kaum muslimin. Kecuali dalam berapa keadaan? Itu jihad yang dilakukan saat jenis jihad apa namanya? Hujumi atau ofensif. Ya, ofensif ya. Ofensif itu menyerang bukan? Ya, jihad pasukan kaum muslimin menyerang pasukan musuh, ini harus minta izin kepada 3 orang. Kepada penguasa, kepada orang tua, dan kepada orang yang memberi utang kepada kita. Tapi kalau kasusnya itu jihad difa'i, jihad defensif, jihad membela diri, ya, desa kita diserang oleh orang kafir, maka tidak usah meminta izin. Setiap orang Islam di desa tersebut wajib untuk mempertahankan desa dan wilayahnya dari gempuran orang-orang kafir. Wa yabqat tanbihu ala anna ar-raziyain. Dalil yang menyebutkan jihad dan haji harus dilakukan dengan penguasa itu sudah berlalu. Wa yabqa sehingga tersisalah at-tanbihu peringatan ala anna ar-raziyain bahwasanya imam dua orang imam ar-razi ini rahimahumallahu zakara keduanya menyebutkan annal jihada bahwasanya jihad wal hajja dan haji la yubtilu wujubahuma syai'un tidak bisa ya dibatalkan kewajibannya oleh apapun. Kewajiban jihad, kewajiban haji itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Idza jika tawaffaratis syurut terpenuhi syarat-syaratnya. Wantafatil mawani'u dan telah hilang penghalang-penghalangnya. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kita. Sholat itu harus ada terpenuhi syaratnya. Kalau satu syarat tidak terpenuhi, sholat kita tidak sah. Syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersih dari najis. Kemudian telah masuk waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Ya, syarat-syarat seseorang melakukan sholat. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, dia sholat tidak ada gunanya sama sekali. Demikian pula al-jihad. Banyak loh orang-orang yang katanya mujahidin, yang katanya berjihad itu kalau ditanya jihad apa? Syaratnya apa? Mawani, hal-hal yang menghalangi seseorang dari melakukan jihad apa? Dia enggak ngerti. Ya. Pokoknya ngertinya jihad itu mateni wong. Nah terus bedanya karo gali apa? Bedanya sama begal. Ya. Syariat Islam itu syariat yang mulia. Bukan dilakukan dengan asal-asalan. Karena dia dendam. Karena dia emosi. Karena tidak terima sebagian kaum muslimin dibantai. Lalu dia balas membantai. Tidak setiap aksi membela dan membalas dendam itu bisa disebut dengan jihad. Jihad itu ada aturan mainnya di dalam syariat kita. Wala'allahuma yaqsidani radda. Wala'allahuma barangkali saja keduanya. Barangkali saja beliau berdua. Yaqsidani memiliki maksud ar-radda. Untuk membantah. Ala ba'dat tawa'ifillati abtalathuma. Membantah kepada sebagian kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa jihad dan haji itu sudah tidak ada. Karrawafid. Seperti orang-orang rafidah. Orang-orang syiah. Alladzina abtaluhuma. Yang mana mereka itu menihilkan. menihilkan keduanya. Wa attalu al-jama'ata. Orang-orang rawafid, orang-orang syiah, itu juga menihilkan sholat jamaah. Apa iya? Iya. Di dalam kitab-kitab fikih syiah, baik yang berbahasa Arab, ataupun yang berbahasa Indonesia, itu menihilkan sholat jamaah. Gitu. Misalnya di dalam kitab Al-Muraja'at, tulisan seorang pendeta syiah, yang bernama Abdul Husain Al-Musawi Al-Iraqi. Kalau kita orang Islam kan Abdullah, Abdurrahman gitu ya. Ini orang Syiah namanya Abdul Husain. Hambanya Husain. Hambanya Husain. Jadi teman-teman kalau punya nama yang horor-horor kayak gitu, segera diganti saja. Ya, kalau punya anak namanya horor-horor, diganti. Sebelum dia lulus SD itu insya Allah proses ganti nama mudah. Nanti datang ke pengadilan. Paling tak 75.000. Yang repot kalau sudah lulus SD namanya sudah tercatat di ijazah, itu agak repot. Ya kita ganti nama panggilannya saja kalau begitu. Nama yang aslinya tidak usah dipakai. Misalnya ada antum punya nama anak namanya Pedet gitu. Nggak usah dipakai lagi. Misalnya. Dan saya sudah ketemu dengan orang yang namanya Pedet. Jadi orang-orang Syiah ini memiliki pendeta diantaranya yang terkenal namanya Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi. Kitabnya yang sangat terkenal namanya Al-Muraja'at. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia menjadi buku hitam oleh Pustaka Al-Mizan Bandung. Namanya Dialog Sunnah Syiah. Gitu. Kemudian ada kitab juga Fikih Lima Madhab. Bayangkan. Syiah ingin memasukkan dirinya sebagai madhab yang ke-5. Ingin gabung ke madhab-madhab ahli sunnati wal jamaah. Sehingga dia menulis kitab fikih sendiri judulnya Fikih Lima Madhab. Ditulis oleh pendeta Syiah lagi namanya Ja'far Subhani. Di kitab-kitab fikih Syiah itu disebutkan bahwa kita itu diperbolehkan untuk menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa ada uzur, dan itu boleh dilakukan selama-lamanya. Sehingga muncullah di negeri kita ini satu sekte yang melakukan sholat itu sehari semalam hanya 3 kali. Yang disebut dengan apa? Disebut apa? Ada yang pernah dengar ini? Waktu telu. Islam waktu telu. Ada. Wallahu ta'ala alam, mungkin dia terpengaruh dengan fikih ala-ala Syiah ini. Jadi dia menihilkan adanya sholat jamaah. Wal jum'ah. Dan juga menihilkan sholat Jum'at. Kenapa? Alasannya Imam Mahdinya belum keluar. Jadi jihad, haji, kemudian sholat Jum'at, itu baru disyariatkan kalau kaum muslimin sudah memiliki khalifah. Khalifah versi orang Syiah itu adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam ke-12. Yang diklaim ya seluruh Imam 12 ini maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Imam Mahdi sudah ada katanya. Tapi dia sedang berada di alam gaib. Nanti di akhir zaman dia akan keluar. Nah, kalau sudah keluar baru kita sholat jamaah dan sholat Jumat. Itu di antara akar pemikiran orang-orang Syiah. Wa ghairaha min ahkami syari'ati al-muhkamati bizam intidari khuruji imamihim min sirdabihi alladhi ikhtafa fihi qabla asyrati qurun. Wa ghairaha, dan juga syariat yang lain dinihilkan oleh mereka. Min ahkami syari'ah al-muhkamah, berupa hukum-hukum syariat yang telah pakem, yang telah kuat. Biza'min tidhari khuruji imamihim, dengan menyangka mereka itu menunggu pelaksanaan ibadah-ibadah tadi, menunggu keluarnya imam mereka. Min sirdabihi, dari tempat persembunyiannya. Alladhi ikhtafa fihi, di mana Imam Mahdi versi orang Syiah ini telah sembunyi di tempat persembunyiannya. qabla asyrati qurun, sebelum 10 kurun. Satu kurun itu berapa tahun ya? Satu kurun, 100 apa 10 ya? Wa kadzalikal khawarij, itu ajaran orang-orang Syiah. Demikian pula orang-orang Khawarij, alladzina abtalu katsiran minal ahkami syar'iyyah, di mana mereka membatalkan banyak sekali hukum-hukum syariat, kasalatil jama'ati wal jum'ati wal haji wa ghairiha, seperti menihilkan salat jamaah, menihilkan salat Jumat, menihilkan haji dan yang lainnya, bidakwa, karena mereka melakukan klaim annal hukama kuffarun, bahwa penguasa ini penguasa yang kafir. Fala yasihu syai'un min hadza ma'ahum, maka ibadah-ibadah tadi itu tidak sah dilakukan bersamaan, atau tidak sah dilakukan di belakang penguasa yang kafir. Anggapannya penguasa sudah kafir. Kalau penguasa kafir, enggak haji enggak usah ikut penguasa, salat jamaah enggak usah ikut penguasa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena anggapannya penguasa sudah kafir. Ini akar pemikiran apa? Khawarij. Dan ada seperti itu beberapa sekte Khawarij. Khawarij itu kan macam-macam. Iya, tingkat kesesatannya. Ada yang ringan, ada yang medium, ada yang parah sekali. Itu. Nah, kalau sudah mencapai tingkat parah itu, dia menganggap sholat jamaah, sholat jumat, sholat haji itu tidak boleh dilakukan di belakang penguasa. Ada kan salah satu jamaah kaji teko ini belajar di pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren. Masih dekat dengan wilayah kita ini. Masih dekat dengan wilayah kita ini. Selama 14 hari saja dia bertahan di pesantren itu. Karena saat dia mengajak teman-temannya santri, yuk sesekali kita sholat di masjid, di masyarakat, di desa. Kan tiap hari kita sholat di masjid pondok, sesekali kita sholat di luar pondok. Santri-santri di pondok itu mengatakan, loh, orang-orang yang di luar pondok itu mereka kafir semua. Tidak boleh kita sholat di belakang mereka, tidak sah katanya. Ya, dan ini bukan sekte yang seperti kemarin kita bicarakan, enggak. Ya. Ya, karena mereka meyakini imam-imam di masjid-masjid kaum muslim mereka sudah kafir. Dan saya pun punya teman seperti itu. Teman, sahabat karib. Qarib, bahasa Arabnya. Bahasa kita karib. Qarib itu artinya apa? Dekat. Seperti sedulur sinorowedi. Ya, dulu belajar bahasa Arab sama saya. Ya, celananya cingkrang, jenggotnya panjang. Pakai kopiah, nguntel, belajar bareng. Lalu dia terkena syubhat khawarij. Dia juga tidak suka kalau ada orang pasang jimat, pesugihan, sesajen, enggak suka. Lalu dia terkena syubhat khawarij yang mengatakan bahwa kesirikan jimat, kesirikan dukun, kesirikan pawang hujan, kesirikan Jijoyo Kawijayan, ya. Niat ingsun matek ajiku si Bandung Bondowoso. Misalnya, geludak-geludak. Gitu. Itu kata dia, kesyirikan seperti itu, kesyirikan jadul, kesyirikan klasik yang penganutnya sudah tidak ada. Sekarang ini kesyirikan yang paling besar, kata dia, mega syirik. Waduh, mana istilah mega syirik sekarang. Mega syirik di zaman sekarang itu adalah kesyirikan hukum. Di mana pemerintah kita tidak lagi menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahnya. Itulah syirik akbar yang sangat besar, yang kontemporer, yang masif terjadi di seluruh belahan penjuru dunia. Adapun syirik jimat itu, sakuku ireng. Syirik dukun itu sudah enggak ada, kata dia. Kemudian, sunnah gimana sunnah? Celana cingkrang, jenggot panjang. Ya, menampakkan identitas sebagai seorang muslim. Itu kurang penting. Yang penting itu sekarang bagaimana caranya kita menyusun kekuatan untuk menggulingkan tauhid sang setan besar ini. Yang telah memberlakukan kesyirikan di seluruh penjuru negeri. Tengok-tengok ngaji ya kuno. Gimana caranya kita sinau untuk menggulingkan tagut ini? Sinau gawe bom misalnya. Jadi tampilan sunnah itu sedikit demi sedikit mulai hilang dari dia. Karena dia dianggap sudah enggak penting lagi. Masalah isbal itu kan masalah khilafiyah. Ya, enggak harus seperti itu. Jenggot itu juga sunnah saja. Yang lebih penting dari bagaimana caranya kita menegakkan tauhid. Ya, membantai penguasa-penguasa yang kafir ini dari bumi. Kemudian menggantinya dengan pemerintahan yang baru yang menerapkan syariat Islam. Begitu doktrinnya itu. Itu kawan saya sendiri. Terus karena dia memiliki pemikiran takfiri seperti itu, dia menganggap orang yang di kampung-kampung, yang di masjid itu orang-orang kafir semua itu. Karena mereka telah melakukan kesyirikan hukum. Dulu dia mau sholat bareng sama kita. Ketika sudah komat itu kita sholat di masjid, diimami Pak Haji. Itu teman-teman saya yang udah terjangkit virus khawaris itu nongkrong di depan itu, ngobrol di halaman masjid. Enggak mau bermakmum di belakang imam. Saya lihat sendiri loh, motoku saksi. Kedua mata saya ini saksi. Dan orang-orang itu sampai sekarang juga masih hidup. Sahabat lama saya. Sekarang disalami, mih. Gitu. Saking moy apa? Mih. Saya itu dulu bersahabat karib waktu masih merantau. Ketika saya masuk pesantren itu, saya itu sama orang-orang ini masih berkirim surat. Orang zaman dulu itu enggak mungkin dia saling berkirim surat kalau dia tidak saling mencintai. Benar apa enggak? Dulu enggak ada WA, enggak ada sosmed, enggak ada. Yahoo Messenger urung lahir. Jadi nulis surat gitu pakai kertas gini. Ditulis 2 lembar. Suratnya itu senantiasa 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita gimana kabarnya saya begini. Tanda tangan saudaramu fillah kayak gitu. Masukkan ke dalam amplop, dikasih perangko, dicemplungne kotak, plung. Nanti sampainya 7 hari. Setelah 7 hari sampai baca balesi lagi. Nanti 7 hari lagi, terkadang 1 bulan balasannya baru sampai. Itu kita sering berkorespondensi. Sekarang enggak pernah. WA pun enggak pernah. Karena dianggapnya saya ini mungkin apa? Antek-anteknya tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu yang terjadi. Kalau ada yang terpengaruh ya segera berhentilah. Kalau sudah terlanjur terpengaruh segera bertaubatlah. Pemikiran-pemikiran seperti itu jauh panggang daripada api. Jauh dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Wal jihadu. Dan jihad itu madin. Dia berjalan, berlaku. Ala makna tawafuri asbabihi. Jika terpenuhi sebab-sebabnya. Fa'illam tatawafar jahadal mar'u bi'anwa'il jihadil ukhra. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat jihad. Maka seseorang itu dia berusaha keras untuk melakukan jenis jihad yang lain. Kal jihadi bil qalbi wad da'wati. Jihad dengan hati, jihad dengan dakwah. Nah, orang-orang khawarij itu paling anti. Paling anti dengan jihad ini. Menurut dia yang namanya jihad itu hanya ada satu. Apa itu? Perang. Sudah. Enggak ada yang lain. Enggak ada jihad bentuk lain. Adapun para ulama sunnah mengatakan di sana ada jihad bentuk lain. Seperti antum saat ini insya Allah kita sedang berjihad. Dalilnya banyak dari Al-Quran. Dari sunnah. Dari ucapan para imam-imam ahli sunnah. Antum pengen dengar gak? Barangkali sudah sering dengar. Tapi akan saya perdengarkan lagi. Supaya ilmu itu nancep kuat di sini. Wong ilmu itu ditancep ke kenceng. Jelep. Nonton berita politik itu ngilmunin. Tek mabur ngapih. Jadi pengajian kaji teko yang sudah bertahun-tahun itu hilang hanya gara-gara nonton TV berita politik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada enggak yang seperti itu? Ana ora? Wonge teko rene ora? Jadi dalil Al-Qur'an sunnah ijma' para ulama sunnah itu dibuang hanya dia percaya dengan sebuah berita politik yang belum jelas kebenarannya. yang disebut dengan fikih waqi'. Dalil ada jihad lain, jihad dengan hati, jihad dengan dakwah, jihad dengan ilmu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Surat ini surat Al-Furqan, turun di Mekah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, berjihadlah kamu kepada orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Sedangkan selama di Mekah, sejarah tidak pernah mencatat ada peperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan peperangan saat beliau ada di Mekah. Apakah artinya Nabi kita mengkhianati perintah Allah yang telah memerintahkan untuk berjihad dengan jihad yang besar? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jawabnya, hasya wakalla. Tidak mungkin Nabi kita mengkhianati Allah. Nabi telah melaksanakan perintah Allah untuk berjihad saat di Mekah. Tapi dengan jihad yang lain. Yaitu jihad dengan ilmu. Jihad dengan dalil. Jihad dengan argumentasi. Makanya dari itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam ahli sunnah di zamannya, saat menafsirkan ayat ini di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, walihada kanal jihadu nau'aini. Maka dari itu berdasarkan ayat ini, jihad itu ada dua. Jihadun bisayfi wassinan. Yang pertama, jihad dengan pedang dan persenjataan. Jihad dalam artian perang. Wahadhal musyariku fihi kathirun. Peserta jihad dengan perang ini pesertanya sangat banyak. Semua orang bisa ikut melakukan peperangan, membela agamanya dengan kekuatannya, dengan batu, dengan kayu, dengan pedang. Wajihadun bilhujjati walqur'ani walbayan. Yang kedua, jihad dengan hujjah. Jihad dengan Al-Quran. Jihad dengan dalil. Wahadha jihadul khassah li atba'i rusuli. Ini merupakan jihad yang khusus. Yang hanya bisa dilakukan oleh para pengikut Rasul. Dari kalangan ulama. Dari kalangan para penuntut ilmu. Jihad dengan ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, gimana dia mau berjihad dengan ilmu? Dia enggak punya ilmu. Jihad dengan membantah kesesatan. Menerangkan ini akidah yang keliru, ini akidah yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Dan yang mampu melakukannya hanya para pewaris Nabi. Dari kalangan para ulama dan para penuntut ilmu yang kuat dan kokoh keilmuannya. Wahada, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, afdhalul jihadain. Jihad yang kedua ini adalah jihad yang lebih utama dari dua jenis jihad yang ada. Kata siapa Imam? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nabi pula mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis itu hasan sahih, man barang siapa kharaja keluar dari rumahnya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu seperti orang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Dan fatwa-fatwa para imam sunnah dalam masalah ini teramat sangat banyak sekali. Kal jihadi bil qalbi wad da'wah bid da'wah, seperti jihad dengan hati, jihad dengan dakwah. Kama qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 halaman 16. Orang-orang Khawarij ini, mereka mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Ada sebuah buku berjudul Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulati Suudiyah. Menyingkap tabir ya, yang terang di dalam menjelaskan kekafiran kerajaan Saudi Arabia. Sudah diterjemah judulnya apa dulu? Saudi di Mata Seorang Al-Qaeda judulnya. Ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nama aslinya Isom, tetapi versi Indonesia diterjemahkan Asim dan itu salah terjemah. Yang benar Isom, Al-Maqdisi. ya seorang Khawarij jekek. Dan kitab ini sudah dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, judulnya Tabdid Kawashifil Anid fi Takfirihi Lidaulati Tauhid. Ya, membongkar kedok orang yang bandel, orang yang ngeyel, orang yang beguguk waton. Beguguk nguto waton gajah gelar. Bundan tanpa ratu. Di dalam mengkafirkan negara Saudi. Dan sudah diberi takdim, diberi pengantar oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, orang-orang Khawarij ini mengkafirkan negara Saudi Arabia. Padahal kerajaan Saudi Arabia ini yang menjadi pionir lahirnya kitab Majmu' Fatawa. Yang membiayai proyek pengumpulan fatwa-fatwa Syaikhul Islam yang tersebar di berbagai belahan penjuru dunia. Yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim selama 25 tahun. Majmu' Fatawa. Yang membiayai siapa? Raja Fahad bin Abdul Aziz. Raja di kerajaan Saudi Arabia yang dikafirkan oleh sama orang-orang Khawarij. Tapi anehnya orang-orang Khawarij sering menukil pernyataan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu ada 37 jilid Majmu' Fatawa itu. Pengumpulannya selama 25 tahun. Karena fatwa-fatwa Syaikhul Islam itu tercecer di berbagai perpustakaan dunia berupa manuskrip tulisan tangan yang sukar untuk dibaca. Perlu dikumpulkan, diteliti, dibaca, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu membutuhkan kesabaran, keuletan, memerangi ngantuk, males. Gitu. Selama puluhan tahun lamanya. Sehingga lahirlah Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang insyaAllah akan menjadi referensi penting dalam dunia Islam sampai hari kiamat. Kata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 halaman 16. Wal jihadu, dan jihad itu, wa in kana fardan 'alal kifayati, meskipun hukumnya fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Tapi ada seorang tokoh ya Khawarij memfatwakan jihad itu fardu ain. Wajib bagi setiap orang Islam. Kalau ada yang tidak berjihad maka dia berdosa. Dan ini menyelisihi ijma' ahli sunnah. Ahli sunnati wal jamaah sepakat jihad itu tidak pernah fardu ain. Fardu ain itu maksudnya berlaku wajib untuk seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Hanya orang weng yang mengatakan jihad itu fardu ain. Ya. Jihad itu meskipun dia fardu kifayah, jika sudah ada sebagian berjihad yang lain sudah tidak wajib. Fajami'ul mu'minina mukhatabuna bihi ibtida'an. Seluruh orang-orang beriman, mereka diperintahkan untuk berjihad secara asal. Fa'alaihim kullihim i'tiqadu wujubihi wal azmi ala fi'lihi idza ta'ayyana. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman untuk meyakini kewajiban jihad kalau dia sudah ditayin oleh pemerintah. Kalau pemerintah kita sudah melakukan penunjukan, si fulan ente wajib berangkat jihad, tak ragati, maka dia harus meyakini kewajiban itu. Ya, dan dia harus melaksanakan perintah dari ulil amri tersebut. Idza ta'ayyana, jika memang sudah ditunjuk. Seperti TNI itu kalau sudah ditunjuk, kamu dengan 40 pasukan yang lain wajib berangkat untuk memadamkan pemberontakan orang-orang kafir. Wajib berangkat ini. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa mati, walam yaghzu, tapi dia belum pernah berjihad, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia belum pernah mengajak ngomong dirinya sendiri untuk berjihad, dalam hatinya tuh enggak ada keinginan untuk jihad sama sekali, mata ala syu'batin nifaq, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Rawahu Muslimun. Jadi sebagai seorang Muslim yang baik, kita harus meyakini dan bercita-cita untuk berjihad. Jika sudah terpenuhi syarat dan hilangnya mawane. Kalau satu saat pemerintah kita menginstruksikan, menunjuk kita untuk berangkat jihad, maka kita berangkat itu. Dengan penuh apa? Kegembiraan. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. kewajiban yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, penguasa kita itu juga tidak menunjuk, maka kita juga jangan berangkat, meskipun kita pengen berangkat banget. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari pernah mengatakan, seandainya bukan karena terikat oleh aturan syariat, saya itu pengen berada di barisan terdepan, ya, untuk membantu kaum muslimin yang ada di Suriah. Tetapi pergerakan kita, diamnya kita, maju dan mundurnya kita, semuanya harus di bawah kendali dalil-dalil syariat. Karena saat syariat itu dilanggar, maka madharat yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kemanfaatannya. Fa akhbara annahu man lam yahumma bihi kana ala syu'batin minan nifaq. Nabi mengabarkan bahwa orang yang tidak pernah ada keinginan untuk berjihad sama sekali, maka dia mati di atas kemunafikan. Sebaliknya, orang yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan jihad jika sudah terpenuhi syaratnya, lalu dia mati di atas kasur, maka dia seorang yang syahid fi sabilillah. Wa aidan, demikian pula fal jihadu jinsun. Jihad itu merupakan satu jenis ibadah. Tahtahu anwa'un muta'addidah. Yang di bawahnya jihad ini ada hukum-hukum yang beraneka ragam. Wala budda an yajiba 'alal mu'min naw'un min anwa'ihi. Wala budda an yujiba 'alal mu'mini naw'un min anwa'ihi. Dan harus, ya, diwajibkan bagi seorang muslim itu jenis di antara jenis-jenis jihad yang ada. Di antara jihad menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu kemudian menyebarkan ilmu, itu juga bagian dari jihad, bahkan dia adalah afdhalul jihadain. Jihad yang paling afdal. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yuhaddits nafsahu bighazwin. Seseorang yang tidak ada keinginan di dalam jiwanya untuk berjihad, dalilun, itu menjadi dalil, ala annahu, bahwasanya dia itu, qad la yakunu hunaka ghazwun fi ba'dil azminati. Menjadi dalil bahwasanya terkadang di satu zaman itu tidak ada pensyariatan jihad sama sekali. Paham enggak? Konsekuensi logis dari ucapan Nabi, barang siapa tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk berjihad sama sekali, itu memberikan konsekuensi nanti itu akan ada satu zaman, di zaman itu tidak ada jihad sama sekali. Gitu. Maka seorang muslim yang baik, meskipun tidak ada jihad, minimalnya dia memiliki keinginan untuk berjihad. Wal amkinah, dan zaman dan juga tempat. Li ba'dil mawani isyariyah. Kenapa satu zaman dan satu tempat itu tidak ada kewajiban jihad? Li ba'dil mawani isyariyah. Karena keberadaan sebagian penghalang-penghalang syariat. Contoh penghalang, tidak dikasih izin oleh kedua orang tuanya. Itu penghalang jihad. Kalau ada penghalang ini, enggak boleh kita berangkat. Dalilnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersamaan dengan engkau. Syaratnya terpenuhi? Terpenuhi. Ya muda? Iya. Punya kekuatan? Iya. Mendapat izin penguasa? Iya. Bahkan penguasanya Nabi sendiri. Tapi apa kata Nabi? Kamu masih punya orang tua? Yang tua renta? Masih, wahai Nabi. Kembalilah, berjihadlah kamu dengan mengurusi kedua orang tuamu itu. Ada mawani, ada penghalang satu saja, maka tidak boleh berangkat jihad. Pemuda ini pulang. Lalu dia berbakti kepada orang tuanya. Ya. Membantunya, menolongnya, mengurusinya, menyiapkan makan, pakaian, minuman, mungkin memandikan dan seterusnya. Dan kata Nabi, berjihadlah kamu kepada orang tuamu. Itu bagian dari jihad. Nah, ini yang disebut dengan mawani. Tapi orang-orang Khawarij zaman sekarang, orang tuanya enggak kasih izin, dia tetap berangkat. Itu bukan jihad. Karena ada mawani, dia terobos. Ada aturan-aturan syariat, dia lompati. Dia bukan sedang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, tapi dia sedang tawuran untuk memuaskan hawa nafsunya. Aku pengen bacoki wong aku. Ora sah diatasnamakan jihad, dadi gali wae. Kalau enggak pakai aturan-aturan syariat. Seperti itu. Faya aqidul mar'un niyata, sehingga seorang itu hendaknya memiliki niat yang kuat. Fal mar'u Fal mar'u mujahidun ma aqadan niyyata. Seseorang itu akan dianggap sebagai seorang mujahid selama dia memiliki niat untuk berjihad. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Kama yabqa alaihi naw'un min anwa'il jihadil ukhra ghairal ghazwi. Sebagaimana pula tersisa bagi orang ini jenis jihad yang lain selain perang. Seperti jihad menuntut ilmu, jihad pengajian, jihad dakwah, membersihkan jiwa kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Itu semua adalah merupakan bentuk jihad. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf, mengatakan, Al-Muttabi'u li sunnati kal-qabidi alal-jamr. Seorang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang memegang bara api. Dia itu sudah pengen berjihad, pengen berperang, tetapi ada mawani, orang tuanya menghalangi. Maka dibutuhkan kesabaran untuk mengikuti sunnah ini. Sunnah memerintahkan untuk kembali, jangan perang. Kamu berbakti kepada orang tuamu. Wah, ini panas ini. Harus tetap dipegang meskipun panas. Harus tetap dilakukan meskipun berat. Ya, digerendengi tonggo goro-goro tidak mau ikutan apa? Pasang sesajen. Berat. Meninggalkan riba. Berat. Mengikuti sunnah itu seperti orang memegang bara api. Wahuwa liyawma indi. Akan tetapi kata Imam Ahmad Ibn Sinan Al-Qattan, orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini di hari ini, menurut saya, afdalu lebih utama min darbis suyuf fi sabilillah, daripada menyabetkan pedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, lalu bersabar terhadap gangguan, itu lebih hebat, lebih afdol daripada jihad dengan menggunakan pedang. Karena disebutkan oleh para ulama, musuhnya jauh lebih banyak. Ya, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Dan jihad itu dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kalau jihad perang, jerat. Bukan bermaksud merendahkan jihad dengan perang. Jihad perang itu pahalanya luar biasa. Tetapi kan ada kalanya berhenti, benar gak? Tapi kalau mempertahankan sunnah ini, kita membutuhkan kesabaran. Membutuhkan semangat untuk mempelajari, mengamalkannya. Kadang kita sudah mengetahui sunnah, tapi harap ngamal kayak angel. Bener apa enggak? Sunnah-sunnah Nabi itu kan banyak. Itu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi tidak diamalkan. Mesem guyu ketika ketemu sama orang. Angel loh gue. Angel, tenan. Gue ketemu orang itu, dan HP ini kok. Maru mecucu kayak. Tidak ngomong meneng kayak. Ada seperti itu? Anda ngera? Enggak ngera teko. Alhamdulillah. Moga-moga sesuk teko gitu. Itu berupa bermanis muka ketemu sama orang gitu. Ketemu sama saudaranya. Ngene tok lho, angel lho kuwi, tenan kuwi. Istiqomah, istiqomah mesem kuwi. Seseorang itu saat ketemu dengan kita, kesan pertama itulah yang akan dia ingat sama orang. Kalau antum ketemu, antum kan kita itu bisa membedakan ya. Ketemu sama, ini orangnya baik, khair, Masya Allah, ramah tamah, gitu. Kenapa kita enggak menjadi orang ini, yang khair ini? Saking khairnya menjadi khair, gitu. Saking baiknya. Tapi kita kan penuh ketemu sama orang itu nyebaya. Aku enggak riruh kayak kok sepet mataku. Dirui pecucu-pecucu, rembuke ora enak. Tembunge sengak, gitu. Pedes. Wong ngaji kok kaya ayam geprek. Saya ngaji, saya pedes lambene. Kenapa kita tidak memilih yang khoyir? Kenapa kita pilih yang pecucu-pecucu? Gitu. Itu juga merupakan ujian yang harus kita lewati. Di dalam mengamalkan sunnah. Rasa geduren. Sunnah harap jihad gitu. Jihad meletek ini. Lambe. Karena gigi itu bukan aurat yang harus ditutupi. Gigi itu bukan aurat. Pletekkanlah gigi, niatkan untuk tersenyum ya di hadapan saudara, maka itu bagian dari mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pembahasan jihad itu sangat luas sekali. Kitabul jihad itu segini. Kitabul jihad sendiri. Tapi kan tidak mungkin untuk dibaca semua. Bagaimana kalau kita sholat Idul Adha hari Minggu untuk besok itu? Bagaimana kalau sholat Idul Adha hari Minggu untuk besok itu? Bagaimana kalau sholat Idul Adha? Ini pertanyaannya gimana? Bagaimana kalau sholat Idul Adha hari Minggu untuk besok itu? Lah kan ya memang Minggu itu sholat Idul Adha. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana jika kita belum masuk Zulhijjah, belum ada niat kurban, kemudian telah masuk Zulhijjah dan memotong kuku di 10 hari pertama dan saat ini berkeinginan untuk berkurban, apakah boleh? Karena tidak memotong kuku sebelumnya di 10 pertama. Boleh. Boleh, silakan berkurban. Bahkan yang berkurban pun kemudian dia sengaja memotong kukunya, kurbannya tetap sah, tapi dia berdosa dan hanya memiliki kewajiban untuk bertaubat dan berjanji tidak mengingkari. Itu yang dituliskan oleh Syekh Ali bin Hasan di dalam kitab Ahkamul Idain. Jadi larangan memotong kuku dan rambut itu, kalau diterjang, baik lupa ataupun dia sengaja ingin memotong kuku dan rambutnya, tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Kalau lupa, dia tidak berdosa. Kalau sengaja, dia berdosa. Terus kalau berdosa gimana? Tidak ada tebusannya. Dan kurbannya tetap sah, dia hanya wajib untuk bertaubat saja. Wallahu ta'ala alam. Saya sebagai sahibul kurban di masjid desa saya. Sementara di tempat saya, sholat id dilaksanakan hari Sabtu besok. Sementara pemerintah kita menentukan sholat id hari Ahad. Apakah saya harus ikut sholat id hari Sabtu mengikuti atau mengikuti pemerintah di hari Ahad? Itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Saya terus terang saja. Masalah Idul Adha mengikuti pemerintah atau tidak, itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Para ulama kita itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan matla itu satu di seluruh dunia. Ada yang mengatakan matla itu munculnya hilal itu masing-masing. Negara ini punya matla sendiri, negara sana punya matla tersendiri. Seperti itu. Nah, saya sendiri lebih meyakini bahwa matla itu satu. Tetapi kemudian pada prakteknya, kaum muslim itu mengikuti keputusan pemerintah di negaranya masing-masing. Ya. Di antara alasannya adalah selama 1000 tahun lebih kaum muslimin di berbagai penjuru dunia mereka itu mengikuti instruksi pemerintah di negaranya masing-masing. Selama 1000 tahun lebih. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu di Arafah sudah wukuf atau belum. Kenapa tidak tahu? Karena sarana komunikasi belum ada di waktu itu. Gimana caranya orang di zaman dulu tahu kalau di Arafah sudah wukuf? Caranya gimana? Ta'waruh. Saya ingin mendengar. Caranya gimana? Orang di zaman dulu belum ada telepon, belum ada televisi. Kok bisa tahu kalau di Arafah itu sudah wukuf? Caranya kepiye? Eneng sing mangsuli ora? Ya tak anteni engko tiwas turu ora diwangsuli kok. Kirim surat no arep teko pirang dino. Nganggo utusan. Ini radim plok iwak neng dalan utusan ini. Bener apa enggak? Jadi selama ribuan tahun lamanya, kaum muslimin di berbagai belahan dunia itu tidak tahu kalau di Arafah sudah wukuf. Karena belum ada siaran langsung, mas. TV raono, telpon raono. Karena yang mau jangkir ya. Matek aji pameling ya matek kok. Kuih, ngante. Mendirin lambemu nih, matek aji pameling. Nganggo kaca penggala mak lampir ya waduh. Nek eneng wong sing ngomong tak tutuk sirahe tenan gitu. Jadi selama ribuan tahun kaum muslimin itu piye carane Idul Adha? Ya mengikuti instruksi di pemerintahnya masing-masing. Dan itu terjadi selama 1000 tahun lebih. Ya. Sampai ditemukannya ada teknologi. Itu satu yang antum harus perhatikan. Maka selama ribuan tahun lebih kaum muslimin mengamalkan sunnah berhari raya, melakukan puasa Arafah dengan mengikuti instruksi penguasa masing-masing. Dan itu terjadi dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Yang kedua, pernah terjadi di wukuf itu ada banjir bandang. Pernah kejadian itu. Sehingga jamaah haji tidak ada yang wukuf. Pertanyaannya, kita Idul Adha apa enggak? Kita puasa Arafah apa enggak? Puasa Arafah, carane piye? Mengikuti instruksi penguasa masing-masing. Meskipun yang kono ana banjir bandang atau misalnya di sana terjadi perang sehingga tidak ada wukuf, kita tetap Idul Adha dengan cara mengikuti penguasa masing-masing. Kalau ada anggapan, "Wah, lah wong kono e wukufe wis wingi kok saiki awake dhewe agek poso." Hatta kita itu puasa Arafah di hari Sabtu, kita itu masih kebagian wukuf. Kenapa begitu? Karena ada konversi waktu antara negeri kita dengan Saudi. Jadi saat kita puasa Arafah di sini di hari Sabtu, kita itu masih kebagian wukuf. Paham enggak ini? Sing mantuk tok siji, liyane ngene tok. Paham apa ora jane? Jadi karena ada jeda waktu 4 jam antara tempat kita dengan Saudi. Jadi saat kita puasa Arafah itu kita masih kebagian wukuf kurang lebih 4 jam, Pak. Dan di seluruh dunia juga seperti itu. Ada yang selisihnya 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 3 jam. Jadi meskipun beda hari, hakikatnya kita itu masih kebagian wukuf. Dan ini informasi yang baru saya tahu di tahun ini, Masya Allah. Jahilnya kita ini. Saya maksudnya. Ya. Begitu. Adapun sebagian ulama sunnah mengatakan, enggak, patokannya tetap wukuf, ya monggo silahkan. Silahkan. Kalau memang yakin dengan itu, lakukan itu. Kalau yakin dengan ini, lakukan ini. Tapi saran saya yang hari raya duluan, Mbok Yao, penyembelihannya itu ditunda. Kan ditunda sehari ya gini toh. Kan masih sah. Bener enggak? Kasian yang sholat hari raya belakangan. Gitu. Marilah kita bertoleransi di dalam hal-hal yang memang dibolehkan untuk bertoleransi. Seperti itu. Kalau tetap tidak bisa, kata Nabi, man dzabaha, barang siapa menyembelih qabla an yusalliya, sebelum dia salat, falyu'id makanahu ukhra, hendaknya ia mengganti kurban yang lain. Kata Nabi, hadisnya seperti itu. Jadi syarat sah kurban itu setelah salat. Lah kalau saya belum salat tapi wis dibeleh, itu statusnya sedekah. Ya lumayan sedekah mbangane ora babar blas itu. Kalau punya duit diganti kurban yang lain sing murah-murahan ya toh. Wedhus gembel wedok 6 sasi regane 500.000. Enak toh, mantep toh. Ayo mau kemana? Dosakah kita bercumbu dengan istri ketika istri sedang haid? Tidak. Yang mengatakan dosa orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid, dia akan jauhi. Digeke gubuk dhewe. Selama dia haid, dia enggak boleh masuk rumah. Kowe sedang kotor, kamu jangan dekat-dekat, jangan saya. Don't touch me. Gitu, kata orang Yahudi. Apakah ada Yahudi yang Muslim? Dosakah seorang laki-laki yang sudah akil balik memakai celana pendek di atas lutut karena termasuk aurat? Dosa, Mbak. Kalau dia sudah tahu kalau itu aurat, tapi dia tetap nekat menggunakan celana pendek, dosa. Alasan apapun, apa kowe arep bal-balan, apa kowe arep ciblon, nek adus ora apa-apa adus, ning ditutup. Ning jero kamar mandi. Tapi kalau keluar rumah pakai celana pendek, alasannya apapun, laki-laki ya, pakai celana pendek di atas lutut, dia berdosa. Alasannya sumuk, alasannya ngelangi, alasannya bal-balan. Bal-balan katok dawa iso apa ora ta? Bisa apa enggak? Oke, bisa. Meskipun saya itu bukan pemain bola, tapi saya yakin bisa. Awang teman saya di pondok itu bal-balan yang gue jubah ini gigi. Tenan gue. Dan banyak anak-anak pondok main bola pakai jubah kayak saya ini. Ya, gue rotok nendang tuh, rotok cincing-cing. Cincing ngeres gitu. Saya renang itu sering pakai celana panjang, pakai kaos terus. Kaos gitu. Pakai celana panjang. Ya iso yoan gene yoan. Gaya batu ya pinter ya ta. Bagaimana sikap gaya kiri ya iso? Bagaimana sikap kita dengan adanya perbedaan ini wis padha kumang. Bagaimana meneh? Bagaimana keabsahan orang yang haji tanpa izin penguasa? Hajinya ya dia tidak disebut haji. Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, hafizahullahu taala, pernah ditanya tentang sekelompok pemuda di beberapa negeri Islam yang dia itu pergi nyelonong tanpa seizin penguasa, lalu dia berjihad ke Irak waktu itu. Waktu Irak diinvasi oleh siapa? Amerika. Itu ceritanya setelah runtuhnya monumen Menara Kembar WTC yang pernah saya ceritakan di sini. Benar enggak? Tahun berapa itu? 2001. Gedung WTC-nya itu ditabrak pesawat duel. Setelah itu dengan alasan ingin mencari teroris, Irak itu membumi hanguskan beberapa negara di Arab, diantaranya Irak. Ya. Nah, ada beberapa pemuda itu nyelonong tanpa seizin orang tua, tanpa seizin pemerintah, dia ingin berjihad ke Irak. Apakah lalu mereka mati? Kata penanya, wahai Syekh, apakah yang mati ini mati syahid? Kata Syekh, tidak. Dia tidak mati syahid karena dia tidak sedang menempuh jalan-jalan kesyahidan. Yang dia lakukan itu bukan jalan mati syahid. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Engkau menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Inna safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya perahu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Kata Imam Syafi'i. Tapi sama kiai-kiai di Indonesia, Imam Syafi'i dikritik. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada perahu berlayar di atas daratan karena Imam Syafi'i belum pernah ke Madura. Di Madura itu ada perahu berlayar di daratan. Ya, gerobak sate itu. Yang bentuknya seperti perahu. Benar apa enggak? Tekan dia, aku mau cerita. Nah, sehingga kalau dia ingin berjihad tetapi tidak menempuh cara-cara jihad, maka itu tidak disebut jihad. Tapi, kata beliau, kita berdoa semoga orang-orang yang mati ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya proporsional, Pak. Menyikapi sesuai dengan porsinya. Ya tidak mati syahid, wong dia tidak menempuh jalan kesyahidan. Tetapi jangan dicaci maki, dia sudah mati. Kita doakan semoga dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hebatnya ulama sunnah. Dia tidak pekewuh menjelaskan apa adanya, tetapi dia memiliki kasih sayang juga kepada umat. Untuk melaksanakan puasa Arafah itu dilakukan bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan negerinya masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan. Itu masalah khilafiyah. Cuma selama ribuan tahun lamanya, kaum muslimin tidak tahu kalau di Arafah itu sudah ada wukuf. Gimana caranya tahu? Wong belum ada teknologi. Ya. Wis pikiran kuwi wae. Dan itu terjadi selama ribuan tahun lamanya. Jika di kampung kita penyembelihan kurban dilakukan, padha meneh iki. Iki kok ya ora rapat sik sadurunge nulis itu. Rapat dulu, ya toh, satu saja yang nulis. Saat sedang kesiangan untuk sholat subuh, misal jam 5:30, apakah masih boleh untuk sholat qabliyah subuh? Apabila kesiangan bangun di jam yang masih dilarang untuk sholat, apakah menunggu dulu? Iya, menunggu dulu. Ada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ditunggu dulu sampai berlalunya waktu larangan sholat. Kalau seseorang benar-benar ketiduran, saat bangun segera dia laksanakan sholat subuh. Kalau benar-benar ketiduran. Yang tidak boleh itu sengaja menidurkan diri. Gitu. Banyak orang itu mengaku ketiduran. Padahal dia bangsawan, bangsanya tangiawan. Banyak orang merasa dirinya terjerat riba. Padahal dia sendiri sengaja menjeratkan dirinya ke dalam riba. Eneng paura bangsawan? Ada enggak? Eneng? Wangnya tekorinnya paura wangnya. Izin bertanya, apakah obat dari penyakit syahwat? Wah, antum kepengen gak punya syahwat gitu? Dikebiri. Jadi syahwat itu harus ada pada diri seseorang. Jangan diobati untuk dihilangkan. Tapi dikendalikan syahwat itu. Ya, disalurkan dengan cara-cara yang halal. Caranya kepiye? Menikah. Itu. Ada cara lain? Tidak ada. Segera menikahlah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Jika para pemuda itu miskin, maka Allah akan mengayakan dia. Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu. Kemudian yang kedua, menundukkan pandangan. Ghadul basar. Ini teori ini. Prakteknya ra angel tenan. Ghadul basar. Kalau antum pengen tahu seorang wali. Waliullah yang sebenarnya. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan yang dia mampu menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang haram. Itu wali Allah itu. Minta didoakan sama pemuda seperti itu. Ya. Pemuda yang menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahramnya. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah. Itu wali Allah itu. Minta doa sama pemuda seperti ini. Nek wong suweng tuwek, ngekek, kempong perat, jambu luwanen ya. Yang menundukkan pandangan, rasa menundukkan. Yang tua itu sudah keinginannya sudah melemah. Sahabatnya pun sudah luntur. Seperti itu. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dibersihkan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Yang berikutnya juga. Sibukkan diri. Salurkan energi antum itu. Untuk kegiatan-kegiatan yang manfaat. Saya kan sudah ngomong bolak-balik itu. Meluwa bergas. Ketika syahwat memuncak, aku tak akan ngetok wit. Tak akan macul. Gali kuburan, kerja bakti. Aku tak jak ciblon. Tak bayari gur 5.000 tok ya. Ulangi, usah kencungnya. Aku rak, tele-tele kan, aku rak syahwatnya Melayu. Nantum syahwat gur tolah, tolah. Ngopo gini. Maka sulit kalau seperti itu. Dan Umar Ibnul Khattab itu mencela pemuda yang dia tidak melakukan perbuatan untuk kebaikan akhirat, tidak juga melakukan perbuatan untuk kebaikan dunianya. Saat itu setan datang dan menguasai dia. Begitu. Dan yang terakhir, gantilah HP dengan HT. Ya. HP-nya diganti dengan HT gitu. Frekuensinya piro? Ya, gitu. Aman itu insyaallah. Apakah puasa Arafah harus mengikuti Arab? Iki apa do iki mau? Pertanyaannya sama rupanya abang kabeh. Hello Kitty si sana. Ping. Apakah boleh takbiran di masjid pakai pengeras suara? Boleh ya. Yang takbiran itu pakai Masjidil Haram juga pakai pengeras suara. Dan takbiran itu sejak dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin. Nanti antum pulang naik motor takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Dan seterusnya. Itu ganjarannya surga. Kata Nabi SAW. Dan ini sunnah yang mahjurah. Yang dilupakan. Antum ngelangi nyelam itu takbiran. Gitu. Nggak kelelekan banyu. Gitu. Di rumah. Sedang naik motor. Ya, berjalan ke pasar, takbiran. Boleh pakai pengeras. Yang dihindari itu takbiran berjamaah dikomando dengan satu suara. Yang dihindari itu memodifikasi takbir. Ditambahi surat Al-Kausar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ina a'tayna kal-kausar. Ditambahi surat Al-Baqarah. Gitu. Biar mantep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Al-Baqarah. Kita mencukupkan diri dengan lafaz-lafaz takbir yang tersebut di dalam riwayat. Ya, dan enggak usah pakai alat-alat potean. Bagaimana jika kita sudah daftar kurban di masjid yang membelinya hari yang menyembelihnya hari Sabtu besok? Ya antum matur no sama pengurus masjidnya agar menunda demi untuk kepentingan bersama itu. Kalau antum datari kambing, ya diminta aja. Pangapunten kula solate soale ahad. Kula meragati ahad mawon. Kalau antum ikut sepertujuh sapi, dijelaskan. Kalau enggak, ya wis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti tahun ini antum sedekah saja. lumayan kan? Tidak kurban yang untuk sedekah. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat fajar karena biasanya setelah sholat tahiyat masjid sudah komat? Boleh. Itu yang disebut dengan at-tasyriku fil ibadah. Memperserikatkan ibadah. Gitu. Dan termasuk sunnah juga teman-teman sekalian. Saat antum sedang safar, termasuk sunnah meninggalkan qobliyah dan ba'diyah. Nabi itu saat safar enggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang tetap dilaksanakan apa? Sholat sunnah oleh Nabi saat safar. Man yujib. Sholat. Sholat fajar. Terus sholat witir. Itu selalu dilakukan oleh Nabi. Yang lain, qobliyah ba'diyah ditinggalkan. Jadi terkadang itu saya pas ketika ada safari dakwah di luar itu, sudah azan gitu orang-orang berdiri, aku yang setengok-tengok bayi. Aku mbatin, ini paling gimana sih mbatin ini. Ustaz Edan, kancane do jamaah do sholat tok kulo malah tengok-tengok orang sholat. Sikap kita bagaimana? Wah daripada didarani Edan, aku tak sholat bayilah apa. Berarti kita itu melakukan sholat karena manusia. Didarani Edan ya semen. Banyak uangnya kita Edan jebule. Tenan ya ta. Ketoke waras jebule edan. Wong disawang ketoke edan jebule tenan. Dan itu pernah saya alami. Ketika nyari pesantren itu ada orang duduk di pinggir jalan, tak takon iki gemantuk ini. Niki nek pondok anu mriki niki. Lurus niki. Bar niku terus mundi? Aku rodok mundur niki. Iki ketoke edan wong iki aku. Terus aku lunga, ya ora tak tekoni, kok edan aku. Jika terjadi perbedaan iki meneh ya toh tunggale mau. Apa boleh menjadi imam dan khatib pada hari Idul Adha dua kali? Belum pernah saya nemukan ada salaf melakukan tersebut. Kalaupun ada kejadian ngisi dua kali itu terjadi pada satu hari yang sama. Ada sahabat khatib di Tanah Lapang ya, lalu dia pulang di rumah ngimami keluarganya. Tapi itu terjadi di hari yang sama. Kalau di hari yang beda ngimami dua kali, saya belum pernah menemukan riwayatnya. Bagaimana hukumnya kurban yang ditanggung 14 orang? Itu sedekah, bukan kurban. Seperti sedekahnya anak-anak SMP, SD, SMA. Ya, satu sapi ditanggung 300 orang. Demikian juga kurban atas nama instansi. Ya, ini dari instansi anu itu statusnya sedekah dan bukan kurban. Menyembelihnya bebas, ya harus nunggu sholat. Malam takbiran dibelah ya itu. Karena statusnya sedekah. Bagaimana definisi jagal saat kurban yang tidak boleh menerima upah berupa daging kurban? Apakah yang membagi daging menjadi beberapa bagian dan yang mencuci bersih daging kurban termasuk jagal? Sebetulnya tuh bukan jagal itu orang yang mengurusi ya. Ya panitia itulah yang tidak diberi upah itu. Semua panitia meskipun dia tidak membelih tapi dia ikut jadi panitia. Meskipun dia tidak memotong daging tapi dia ngereseki. Itu yang saya pahami. Wallahu ta'ala alam, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke pusat yang lainnya. Saya tidak berani menjawab lebih rinci lagi. Ya, tapi lebih baik memang panitia tidak usah saja. Kecuali kalau hadiah boleh. Nah kemarin saya ngasih solusi. Ini saya minta tambahan waktu ya mas. Sekitar 1 menit, 2 menit. Solusinya begini. Panitia itu tidak boleh menerima upah berupa daging. Tapi dia boleh menerima hadiah. Terus apa bedanya hadiah dengan upah? Bedanya apa? Di antara perbedaannya upah itu ada tarifnya. Kalau hadiah tidak ada. Benar tidak? Hadiah ini minimal, itu hadiah nek minimal aku. Hadiah itu bebas. Ya. Yang kedua, upah itu orang harus kerja dulu. Baru dikasih. Kalau hadiah, wong ra ngopo-ngopo niki. Dikasih. Lho iki apa? Hadiah. Kok aku dikasih hadiah lah ngopo? Lah bedake kowe tepas-tepas. Tapi kalau dia harus ngirisi dulu, harus mencuci dulu, harus jadi panitia membantu dulu, baru dikasih. Itu namanya upah. Sedangkan orang lain tidak dikasih, itu upah. Solusinya, kasihkan saja daging ini kepada anak istrinya panitia yang di rumah sebagai hadiah. Gitu. Misalnya Mas Anam jadi panitia. Jangan, dia hanya boleh menerima daging sama dengan warga biasa. Warga biasa 1 kilo, Mas Anam pun 1 kilo. Nek arep tok kei punjulan, dipunjuli 1 kilo, kasihkan ke istrinya dia. Mbak Anam, ini hadiah untuk panjenengan. Lho kok aku kok dikei hadiah ngopo? Lah jenenge hadiah iki tidak ada sebab musababnya. Ngerti-ngerti dikei itu namanya hadiah. Mungkin ada yang bertanya, lah apa itu namanya bukan akal-akalan? Bener apa enggak? Iku ra jenenge goreng akali kaya ngono kuwi. Ora urung kok ning omah sing mangan ya anam kuwi. Bener apa enggak kira-kira? Kuwi dikeke sing wedok, ora urung sing entekke ya kuwi. Kok ngerti? Lah kuwi sing lemu. Misalnya. Nah, ini mungkin ada sebagian menganggap ini akal-akalan. Saya jawab ini bukan akal-akalan dan ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu tidak boleh makan sedekah. Tamam? Paham ini ya? Dalilnya mana? Oke, nak jelentreh ki tadi dawa. Nabi dan para sahabat tidak halal makan sedekah. Dalilnya banyak sekali. Sahih-sahih. Tapi Nabi boleh makan apa? Hadiah. Satu hari Nabi itu memiliki seorang pembantu namanya Barirah. Barirah memasak daging di sebuah kuali. Daging itu adalah daging sedekah. Nabi masuk tanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, itu yang ada di kualinya Barirah itu apa yang dimasak itu? Kata Aisyah, itu daging wahai Nabi, sedekah untuk Barirah. Kata Nabi, mbok saya dikasih daging itu yang dikuali itu. Kata Aisyah, lah itu kan sedekah Nabi. Kan Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh. Saya juga tidak boleh, Nabi juga tidak boleh makan sedekah. Apa jawaban Nabi? Daging itu diberikan kepada Barirah sebagai sedekah. Sudah jadi miliknya Barirah. Barirah memberikan ke saya sebagai hadiah. Apakah Nabi akal-akalan? Tidak, semoga itu bisa menjadi solusi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.